Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah. Masih dalam pembahasan asy-syarikah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari adanya macam-macam syarikah. Secara umum, syarikah terbagi menjadi dua. Syarikatu amlak dan syarikatu uqud. Telah lewat penjelasan tentang syarikatu amlak. Dan juga telah lewat pula penjelasan sebagian daripada syarikatu uqud. Syarikatu uqud ini ada lima macam. Dua di antaranya telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yakni syarikatul inan dan syarikatul mudharabah. Masih tersisa tiga pembahasan. Baik. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa syarikatul wujuh, ini yang ketiga, dan syarikatul wujuh. Disebut syarikatul wujuh karena masing-masing daripada pihak yang bersyarikat, mereka berkontribusi dengan wujuh wajah-wajah mereka. Artinya, berkontribusi dengan reputasi mereka. Wajah dalam artian nama besar mereka. Mereka dikenal, mumpuni dalam bidang-bidang tertentu. Bima ya'khudhani biwujuhihima minan nas. Dengan apa yang mereka ambil dari manusia menggunakan reputasi-reputasi mereka. Mereka ambil di sini, ya ini mengambil modal dari manusia, yakni dari para investor. Dengan wajah-wajah mereka, yakni dengan reputasi mereka. Dua orang memiliki reputasi dalam hal manajemen satu perusahaan. Mungkin sebelumnya dia adalah seorang pekerja, manajer satu perusahaan yang besar, dia manajernya. Kemudian terjadi pailit pada perusahaan besar tersebut. Sedangkan orang sudah mengenal dia, fulan, seorang manajer handal di saat jaya-jayanya perusahaan dia, perusahaan yang dia kerja padanya. Allah juga demikian. Dia seorang pekerja yang handal pula. Yang kemudian karena pailit perusahaannya, dia pun tidak bekerja. Maka dua orang ini, yang satu pekerja handal, yang satu manajer handal, dikenal sama pihak-pihak, banyak pihak mengenalnya. Nah, kemudian dengan reputasi-reputasi tersebut, dia datangi investor. Dia datang kepada al-aghnia, orang-orang kaya, untuk mengajukan satu bentuk kerjasama. Tidak punya modal sama sekali, tapi punya pengalaman mumpuni di bidang tersebut. Dan masih memiliki banyak relasi tentunya. Dia tawarkan, dia datang kepada investor. Kami butuh biaya sekian M. Bukan ember ya. Sekian M. Untuk mengelola satu bisnis besar. Yang saya dalam perkara ini sangat-sangat berpengalaman. Dan saya punya pekerja yang juga berpengalaman. Kami menawarkan kerjasama dengan Bapak untuk investasi dalam kerjasama ini dalam perusahaan atau dalam usaha ini. Walaupun memang belum ada bentuknya ya, sama sekali. Tetapi dia hanya sekedar mengandalkan wujud. Jah, reputasi semata. Orang akan bisa menilai, oh iya ini si Fulan, seorang manajer. Ya. Manajer perusahaan. Dan pekerjanya itu pun juga dikenal, orang yang ulet. Nah kemudian investor tadi mengatakan, ya, dengan mempelajari dari proposal yang diajukan, begitu sangat rinci, bahkan di situ tertulis bagi hasilnya dan sebagainya, sudah sangat menggiurkan. Baik, saya invest separuh daripada modal. Modalnya butuh 10M, saya 5M. Cari investor yang lain untuk memenuhi daripada hal tersebut. Ini namanya apa? Syarikatul Wujud. Tentunya bisa dibagi menjadi dua, sama seperti mudharabah tadi, mirip. Ya. Ini adalah sebagai pengelola, yang sini sebagai pemodal. Atau dibagi menjadi tiga juga bisa, tergantung sebagai apa kesepakatannya. Ini dari sisi kontribusi reputasi, yang satu manajer, yang satu pekerja, tentu nilainya beda. Manajer sendiri, pekerja sendiri juga bisa, tidak ada masalah. Sesuai dengan kesepakatan. Pihak investor mendapatkan 10%, 90% dibagi menjadi 2. 60% manajer, 30% pekerja. Atau 40% pekerja, 50% manajer. Al-Muhim, itu sekedar gambaran saja. Tayyib. Insya Allah untuk syarikatul wujuh bisa difahami. Ya. Berikutnya, qala Syaikh Sa'di rahimahullah, wa syarikatul abdan. Ini yang keempat dari macam-macam syarikah, yaitu syarikatul abdan. Disebut syarikatul abdan karena masing-masing orang yang bersyarikat, mereka berkontribusi dengan badan-badan mereka, yakni dengan amalan, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Bi'an yastarika bima yaktasibani bi'abdanihima. Dengan keduanya itu berserikat dengan usaha yang dilakukan oleh badan-badan keduanya, dengan tubuh-tubuh keduanya ini, dengan amalan atau dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Minal mubaha, dalam perkara-perkara yang mubah. Min hasyisin wa nahwi, dari merumput dan semisalnya. Merumput di sini, yakni dua orang misalnya sepakat kerjasama. Ayo, kita berdua datang ke sana, di pinggir sungai sana atau di lapangan sana. Ya, kita merumput bersama berdua. Membawa karung sama-sama besarnya. Kemudian berangkat ke tempat merumput. Kemudian keduanya ya merumput sampai penuh dua karung. Kemudian dua karung ini dijual misalnya untuk bagi hasil dalam hal tersebut. Ini hasis misalnya yang dicontohkan oleh Syekh. Lebih luas daripada itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh tukang-tukang bangunan. Wa ma yataqabbalanihi minal a'mal, dan apa yang mereka saling bertukar dalam pekerjaan atau saling terima dalam pekerjaan sesuai dengan job-jobnya masing-masing, plot-plot pekerjaan masing-masing. Dalam urusan bangunan, membangun apartemen, membangun gedung, membangun rumah, dan semisalnya, bekerja sama para pekerja dengan badan-badan mereka, yang satu ahli dalam perbidangan pengecatan, ya, direkrut untuk pengecatan fulan dengan anggotanya, bagian pengeramikan direkrut fulan, bagian urusan pengeramikan, bagian sanitasi, instalasi, kelistrikan, dan seterusnya. Ya. Ada bidang-bidangnya tersendiri, mereka bekerja untuk membangun satu apartemen ataupun satu gedung dengan modal hanya badan-badan mereka, yakni pekerjaan mereka. Mereka bekerja bersama-sama sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kekhususannya, spesialisasinya masing-masing. Dan tentunya keuntungannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Karena ini kerjasama, bukan bekerja. Bukan yang satu lebih tinggi dari yang lain, bukan. Ini bekerja sama. Syarikatul abdan. Sehingga istirahat di situ, syarikah di situ hanya pada sebatas pekerja. Seseorang sepakat dengan saudaranya, ya, punya hobi sama-sama mancing. Ayo kita mancing di sana, di sungai sana, di danau sana, ya. Nanti hasilnya kita bagi dua. Ini juga syarikatul abdan. Pergi ke waduk yang dikenal banyak ikannya. Kemudian keduanya mancing dengan keahlian masing-masing. Kemudian ada yang mendapatkan hasil ikan lele, ada yang menghasilkan ikan gurami, ikan gabus, wagal, dan semisalnya. Dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi berdua hasilnya. Entah itu dijual ataupun dibagi. dan perkara-perkara yang lain itu semua hanya sekedar contoh untuk memberikan gambaran seperti apa yang dimaukan dengan syarikatul abdan. Berkata Syekh Sa'di berikutnya, wa syarikatul mufawadah. Dan ini yang kelima. Syarikatul mufawadah. Wa hiyal jami'a li jami'i dhalik. Disebut mufawadah karena masing-masing menyerahkan kemampuan kepada, ya ini masing-masing pihak saling bekerja sama dari sekian macam syarikah tadi, ya, bekerja sama semuanya. Al-jami'ah li jami'i dhalik, yang mengumpulkan dari keseluruhan bentuk-bentuk syarikah tadi. Yaitu syarikatul inan, syarikatul mudharabah, syarikatul wujud, dan syarikatul abdan. Dan syarikatul mufawadah ini yang paling banyak dijumpai saat ini dijalankan. Gambaran daripada syarikatul mufawadah seorang investor misalnya dia menyewa ataupun dia bekerja sama dengan para insinyur, para arsitek dalam membangun satu gedung, satu apartemen. Maka investor melakukan syarikah, bisa syarikatul inan dalam artian dari muhandis tadi ataupun dari para insinyur tadi atau arsitek tadi juga dia mengeluarkan biaya, mengeluarkan modal. Kemudian dari pihak pemilik modal pun juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian dari para arsiteknya, orang-orang yang dikenal namanya, dia menggunakan jahnya, dia menggunakan daripada reputasinya, nama besarnya, kemudian menggait daripada investor-investor yang lainnya dalam bina ataupun dalam proyek membangun gedung tersebut. Kemudian juga mereka dengan badan-badan mereka ikut langsung terlibat, ya, dalam pekerjaan tersebut. Apalagi yang belum tadi. Dari sisi badan, dari sisi wujud, dari sisi mudharabah, dan dari sisi inan, semuanya sudah. Ya kan? Nah, ini namanya syarikatul mufawadah. Syarikatul mufawadah. Seseorang dia sebagai investor, sebagai pekerja. Dengan reputasinya sebagai ya jah, pemilik jah, syarikatul wujuh. Dan juga dia ikut bekerja sebagai pekerjanya. Maka di situ terkumpul padanya syarikatul inah, syarikatul mudharabah, syarikatul wujuh, dan syarikatul abdan. Maka ini yang dimaukan dengan syarikatul mufawadah. Meskipun hal ini diperselisihkan dari kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Alasan daripada pelarangan dari sebagian ulama karena akan menimbulkan faudo, kekacauan, dan akan terhasilkan gharar. Adapun yang roji dalam perkara ini adalah apa yang dirojikan oleh Syekh Sa'di di sini, wa kulluha jaizah, dan semuanya boleh. Selama tidak terjadi faudha dan tidak terjadi gharar tentunya. masing-masing tugasnya jelas, masing-masing tanggung jawabnya jelas, masing-masing hak-haknya juga jelas. Tidak ada unsur-unsur horor pada kerjasama tersebut, maka diperbolehkan. Apabila diperbolehkan secara terpisah-terpisah, syarikatul wujuh sendiri boleh, syarikatul inan sendiri boleh, ya, syarikatul mudorobah sendiri boleh, syarikatul abdan sendiri boleh, maka bekerja sama juga boleh. Tentunya begitu. Ya. Berjalan sendiri-sendiri aja boleh. Maka bekerja sama juga tentunya tidak ada masalah selama tidak terhasilkan apa-apa yang terlarang. Hatta dalam syarikat mudorobah, syarikatul inan, syarikatul wujuh, syarikatul abdan, kalau terjadi horor, kalau terjadi kezaliman, kalau terjadi hal-hal yang melanggar syar'i, ya tetap saja haram. Kan begitu. Sehingga dengan ini, Asy-Syaikh Sa'di menyatakan, wa kulluha jaizatun, semuanya boleh. Bahkan ini termasuk daripada mahasinul Islam. Akan menghasilkan padanya barokah apabila masing-masing pihak menjalankan kewajibannya secara amanah dengan kejujuran. Tidak ada penipuan. Sedangkan umat dalam keadaan begitu sangat butuh terhadap hal ini. Terkhusus pada proyek-proyek besar. Butuh untuk adanya syarikatul mufawadah. Bekerja sama satu dengan yang lain. Tidak memungkinkan untuk ditandangi oleh satu orang semata. Membuat pabrik-pabrik besar, pabrik-pabrik industri, membuat apartemen-apartemen pencakar langit, membangun pasar-pasar, proyek-proyek besar, maka tentunya dibutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Dan itu adalah sesuatu yang syar'i, sesuatu yang diperbolehkan apabila masing-masingnya menjaga dari amanah, menjaga daripada kejujuran. Tidak saling suap satu dengan yang lain. Tidak saling sikap, tidak saling sikut. Maka akan terhasilkan barokah dalam usaha mereka. Tetapi kalau sudah saling suap, ya, sudah saling cegal, saling berbuat hial, melakukan tipu daya, mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya, maka itu yang akan membawa kepada keharaman, tetapi bukan asal daripada permasalahan. Asal daripada permasalahan, yaitu hukum daripada syarikatul mufawadah adalah al-jawaz. Boleh. Karenanya kemudian Syekh Sa'di menyatakan, wa yufsiduha idza dakhala hadzulmu wal ghurur li ahadihima. Setelah beliau menyebutkan bahwa itu semua boleh, beliau memberikan penjelasan. Wa yufsiduha, dan akan merusaknya. Merusak daripada bentuk-bentuk syarikah yang syariah tadi. Ya. Bentuk-bentuk syarikah yang diperbolehkan tadi. Apabila masuk padanya kedzaliman dan penipuan dari salah satu pihak. Salah satu pihak mengkhianati pihak yang lain. Contoh. Ya, salah satu pihak mengatakan keuntungan tidak sebagaimana mestinya. Dia memanipulasi daripada laporannya yang semestinya keuntungannya 20 juta, dia katakan hanya 10 juta. Dia manipulasi. Demikian pula dalam anggaran, manipulasi anggaran. Pengeluarannya misalnya hanya 5 juta, dia rekap menjadi 7 juta kah? 8 juta? Atau bahkan 20 juta? Kaitannya dengan bangunan, konstruksi bangunan misalnya. Dari masing-masingnya bisa dimanipulasi. Dari ukuran besi, ukuran 12, dia katakan ukuran 14. Harganya sudah beda. Atau dari harga, betul itu ukuran 12. Harganya 150, dia katakan 200. Misalnya. Urukan. Hanya 20 rit, dia katakan 30 rit. Sudah berapa itu? 10. Paku, semen, pasir. Wah, banyak sekali ya. Kalau ingin untuk memanipulasi. Kalau sudah terjadi yang seperti ini, hilang barokah. Ya. Apapun bentuk daripada syarikahnya, kalau ada khianat, maka haram tentunya dari sisi khianatnya, bukan dari sisi bentuk muamalahnya. Idza dakhala az-zulm wal ghurur, terjadi kedzaliman dan tipu daya, li ahadihima, dari salah satu pihak. Dan akan membawa kepada rusaknya hubungan. Biasanya seperti itu. Di saat kemudian pihak yang lain merasa terdolimi, terugikan, teraniaya, telah dikhianati, maka akan merusak hubungan yang sebelumnya baik menjadi congkrah. Wa inna katsira minan nasi la yabghi. Bagaimana lanjutannya? Surat Shad. Banyak dari kalangan manusia itu mereka ya bagi ba'du ma'ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilu ma'hum wa inna kathira minal khulafa la ya bagi ba'du ma'ala ba'd. Banyak dari kalangan orang-orang yang bekerja sama itu mereka saling mendolimi satu dengan yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit mereka ini. Allahu musta'an. Ka'an yakuna li ahadihima ribqu waqtin muayyan walil akhar ribqu waqtin akhar. Ini contoh, salah satu contoh bentuk daripada ghoror. Atau bentuk daripada zulm. Semisal, salah satu dari keduanya ya menentukan ribku waktin muayyan untuk mendapatkan keuntungan pada waktu tertentu. Walil akhar ribhu waqtin akhar. Dan pada yang lain mendapatkan keuntungan di waktu yang lain. Ini adalah kerjasama yang dibangun di atas horor dan zulm. Seseorang bekerja sama. Misal, Syarikatul Inan. Urun modal dan urun tenaga kedua-duanya. Untuk jualan. Jualan gorengan. Buat gerobaknya dan sebagainya bersama berdua, masya Allah, akur begitu. Ya. Berapapun modal dibagi rata, ditanggung berdua. Ya. Nah, kemudian ditentukan tempat, ya, mangkalnya, dan berdua, karena ini syarikatul inan, masing-masingnya dengan tenaga dan dengan modal. Ataupun dibagi waktunya sip-sipan. Ya. Tayyib. Ribhu waktin mu'ayyan walil akhir ribhu waktin mu'ayyan. Waktin akhir. Ini maksudnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, bentuk daripada kerjasamanya adalah syarikatul inan. Bukan kemudian mendapatkan keuntungan dengan prosentase, tetapi dengan ditentukan keuntungan pada waktu tertentu. Ya, saya mendapatkan keuntungan pada saat saya jaga. Dan saya jaganya pagi. Kamu nanti mendapatkan keuntungan sesuai dengan waktu jaga kamu. Kamu jaganya sore. Ya, dia paling tahu kalau pagi itu paling sangat ramai misalnya. Ya. Sedangkan yang sore ya adalah tapi sedikit. Atau sebaliknya. Sore itu yang paling banyak, pagi paling sedikit. Nah, salah satu melakukan goror, tipu daya terhadap yang lain. Ya. Yang lain mungkin orangnya polos, ya, enggak paham terhadap perkara seperti itu, ya. Dibujui begitu ya manut saja. Oh iya, adil, sama-sama 7 jam misalnya. Nah, seperti ini berbahaya. Ya. Atau kemudian sama-sama kerjasama, ya. Dua orang ini menentukan tempat kalau sekarang, ya. Modalnya sama berdua. Modal sama, kemudian gerobaknya juga sama. Nah, tapi dua gerobak. Yang satu mengatakan saya di sana ya, kamu nanti yang di sana. Nah, dia tahu kalau yang di sana itu paling ramai. Sedangkan keuntungan sesuai dengan pendapatan masing-masing. Nah, seharusnya bagaimana? Kalau itu kerjasama syarikatul inan, maka harus dibagi rata sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan, dengan prosentase. Ya, dengan prosentase. Maka riba pada hari itu dibagi berdua. Keuntungan pada hari itu dibagi berdua. Karena gerobak yang kamu pakai tersebut, walaupun kamu memang yang jaga seharian di sana, itu gerobak kontribusi daripada saudaramu. Demikian pula, apa yang kamu jual, itu juga kontribusi dari saudara. Maka kamu harus berlaku adil dalam perkara itu. Keuntungan kamu juga keuntungan dia. Kerugian saudaramu juga kerugian kamu. Sehingga harus adil. Ya. Terhadap saudaranya tidak boleh kemudian menyembunyikan keuntungan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa yang bisa kita pelajari pada hari ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dimudahkan untuk bisa menjaga amanah dalam setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Dan semoga di saat kita melakukan muamalah dengan saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kejujuran, ya, sikap amanah, dan hanya dengan itu apa yang kita hasilkan akan barokah. Sedikit tetapi barokah, itu lebih nikmat daripada mungkin lebih sedikit banyak tetapi tidak barokah. Atau lebih banyak sedikit tetapi tidak barokah. Tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafidahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.